selalu ku impikan setiap malam. Kau yang selalu jadi pikiran siang dan malam. Karena engkaulah satu-satunya gadis yang paling ku cinta. Karena engkaulah satu-satunya gadis yang paling ku sayang. Bagaikan api menyala berkobar di dalam dada. Begitulah hasratku ingin memilikimu. Kau yang selalu kuimpikan setiap malam. Kau satu-satunya gadis yang paling ku cinta. Karena engkaulah satu-satunya gadis yang paling ku sayang. Bagaikan api menyala berkobar di dalam dada.